Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Qala syarih Al-Syekh Al-Alamah Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, makna kaunillahi fis sama. Setelah beliau menerangkan bahwasanya Allah SWT tersifati dengan sifat ulu, berada di atas ketinggian yang mencakup uluwul dzat, baik itu dzatnya berada di atas seluruh makhluk-makhluknya, atau uluwul qadr, kekuasaan Allah SWT tidak ada yang menandinginya, adapun uluwul qahr, Allah SWT maha mengalahkan hamba-hambanya. Maka beliau akan terangkan maksud dalam ayat yang menjadi iskal, yang menjadi permasalahan sebagian orang tidak memahaminya, ketika Allah SWT firmankan, a'amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman terhadap zat yang ada di langit, Allah SWT, sehingga mereka terjatuh dalam kesalahan memahami huruf jar fi dalam ayat ini, a'amintum man fis sama. Oleh karena itu mereka menafsirkan maksudnya fi di sini fi dzarfiyah, menunjukkan tempat Allah SWT berada di dalam langit, diliputi oleh langit. Maka tentunya penafsiran ini penafsiran yang batil, karena Allah SWT firmankan, justru Allah SWT itulah yang meliputi segala sesuatu. Inna Allah yuhitu syai'in ilma, Allah SWT meliputi ilmunya segala sesuatu. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, wa anna Allah qad ahata bikulli syai'in ilma. Ketika Allah SWT menciptakan 7 langit, demikian pula bumi yang semisalnya, 7 lapis, hal itu tiada lain, lita'lamu, agar kalian faham, mengetahui, anna Allah ala kulli syai'in qadir, maksudnya Allah SWT maha mampu atas segala sesuatu, wa anna Allah qad ahata bikulli syai'in ilma, dan bahwasanya Allah SWT ilmunya meliputi segala sesuatu, menunjukkan bahwasanya tidak ada yang meliputi Allah sampai pun langitnya, tetapi justru Allah SWT yang meliputi segala sesuatu dari ilmunya. Oleh karena itu beliau di sini hendak menerangkan bahwasanya makna fi huruf jar yang ada dalam ayat di surat Al-Mulk ataupun yang semisalnya, bukan berarti Allah SWT fis sama itu maknanya dorfiyah di dalam langit, tetapi fi di sini bermakna ala, fi bermakna ala, dan tentunya sesuatu yang sungguh hal itu merupakan aib bagi mereka-mereka ahli lughah, fakar bahasa, yang tentunya mereka mendalami tentang bahasa Arab, mereka tahu bahwasanya fi laha ma'anin katsira, fi dari huruf jar ini memiliki makna yang banyak. Tetapi kenapa mereka sebagai fakar-fakar ahli bahasa, ya seperti Az-Zamakhsyari sampai disebut oleh para ulama lughah jarullah, tetangga Allah, ya, laqabnya, sebagai imam min a'immatil lughah, imam dalam fakar bahasa, dalam fakar nahu, tapi keliru dalam memahami ayat ini, padahal dia tahu, dia faham bahasanya fi itu memiliki makna yang banyak, bukan hanya dzarfiyah, tapi menunjukkan bahasanya ilmu al-bid'ah wal-ahwa tidak bermanfaat. Ya. tidak sebagai penerang, penuntun bagi dia untuk mengetahui al-haq. Qala rahimallahu ta'ala, al-ma'na sahih likunillahi fis sama' anna Allah ta'ala ala sama'. Sehingga makna yang sahih, kata beliau, keberadaan Allah SWT fis sama', di langit, maknanya ay ala sama', di atas langit, bukan di dalam langit. Tayyib. Berbeda dengan kita, ya. Punya Zaidun fil masjid. Ya, Zaid di dalam masjid. Diliputi oleh tembok-tembok yang ada. Dari tembok-tembok masjid. Bukan maknanya Zaid ya berada di atas masjid. Tayyib. Sehingga Allah SWT tidak diliputi oleh lengkungan-lengkungan langit ataupun yang lainnya. Karena makna fi dalam ayat tersebut maknanya adalah ala. Fafi, maka fi di dalam ayat fil ayah bima'na ala, maknanya adalah ala. Fi di dalam ayat maknanya ala. Walaysat li dharfiyah, dan maknanya bukan menunjukkan dharfiyah, menunjukkan tempat, tidak. Jadi makna fi terkhusus dalam ayat di surat Al-Mulk, amintum man fis sama, maknanya adalah ala, bukan zarfiyah, bukan menunjukkan tempat. Kenapa alasannya fi di sini bermakna ala? Li'anna sama'a la tuhitu Allah azza wa jal, karena langit tidak bisa meliputi Allah SWT. Tidak bisa Allah SWT dikurung oleh langit. Tanya. Justru sebaliknya, wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Hal itu ditunjukkan dalam ayat yang lain, ya, bahwasanya ada di antara fi bima'na ala. Dalam kisah Saharah ma'a Fir'aun, tukang-tukang sihir bersama Fir'aun. Ketika tukang sihir yang diperintahkan oleh Fir'aun untuk menandingi sihir yang semisalnya, yang Fir'aun menganggap bahwasanya Musa alaihissalam memiliki sihir, maka mereka atau Fir'aun mengumpulkan tukang-tukang sihir yang terkenal, ya, dikumpulkan oleh kerajaan, dipanggil untuk menandingi menurut anggapan dia sihirnya Nabi Musa, padahal bukan sihir wahyu Allah SWT. Tetapi tatkala tukang sihir ini tidak mampu untuk mengerahkan ilmu sihir mereka dalam menandingi mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa, ya, yang mereka melemparkan dari tongkat-tongkatnya ataupun tali-talinya, ikat-ikat pinggangnya dan yang lainnya disihir seperti ular yang berjalan, yukhayyalu ilaihi anha hayatun tas'a, dikhayalkan kepada Nabi Musa seolah-olah apa yang dilemparkan oleh tukang sihir dari tongkat, tali, sabuk dan yang lainnya menjadi ular yang berjalan. Tetapi Allah SWT perintahkan, wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innahu kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haythu ata. Lemparkan tongkat yang ada di tanganmu, maka tongkat itu akan menjadi ular yang besar, kemudian menerkam, memangsa ular-ular kecil tersebut yang dilemparkan oleh tukang-tukang sihir. Ya, innahu kaidu sahir, sesungguhnya ular yang kamu lihat tersebut itu merupakan sihir, ulahnya para tukang sihir. Wala yuflihu sahiru haitsu ata, dan tidak bermanfaat, ya, apa yang dilakukan oleh tukang sihir dari manapun mereka mendatangkan sihirnya. Maka tatkala tukang sihir melihat bagaimana mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan mereka yakin itu bukan sihir. Yakin bukan sihir. Karena mereka tukang sihir tahu bagaimana untuk mempraktikkan ilmu sihir. Maka dengan serta-merta mereka sujud, tunduk terhadap kebenaran. Tayyib. Menunjukkan bahwasanya mereka tidak mampu untuk melawan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala Fir'aun melihat tukang-tukang sihir itu sujud, ya, mengakui kekalahannya, mengakui kebatilannya, bahkan sampai mengakui bahwasanya Musa itu benar, ya, yang patut untuk diikuti, maka Fir'aun mengancam kepada mereka, wala usallibannakum fi judhu'in nakhli, aku akan mensalib kalian, menghukum kalian, fi judhu'in nakhli, ya, di pohon-pohon kurma. Maksudnya, apakah ayat ini difahami mereka disalib di dalam pohon kurma atau pelepah kurma? Fi di sini bermakna apa? Apakah dimaknakan fi di dalam? Bagaimana kalau dia disalib di dalam pohon kurma atau batang kurma? Tidak mungkin ya dimasukkan ke dalam pohon kurma. Sehingga makna fi dalam ayat ini maknanya ada di atas, menunjukkan maksudnya fi ada yang bermakna ala. Tayyib. Ayat yang lainnya banyak. Ya. Yang menunjukkan bahwasanya fi bermakna ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yamshuna fil ardi. Mereka berjalan di muka bumi. Ya. Berjalan di muka bumi. Apakah di sini maksudnya mereka berjalan di dalam bumi? Bagaimana berjalan di dalam bumi? Masuk dulu ke bumi. Ya. Bukan Bima atau bukan Gatot Gaca yang bisa berjalan di dalam bumi. Tapi maksudnya fi di sini alal ard. Fi bimakna ada. Seperti itu. Itu ayat-ayat yang menguatkan. Wa ibadur rahman yamshuna fil ardi hauna. Di surah Al-Furqan Allah SWT sebutkan hamba-hamba Ar-Rahman, hamba Allah SWT, yamshuna fil ardi hauna, mereka berjalan di atas muka bumi dengan tenang, ya, tidak membuat kerusakan, kegaduhan dan yang lainnya. Fi bima'na ala. Atau kemungkinan yang kedua kata Syekh Au, annahu fil uluwi. Allah SWT fil ulu, di atas ketinggian. Dan kedua makna ini benar. Ya, fi bima'na ala atau Allah SWT di atas ketinggian. Fassama'u bi'anal uluwi. Karena sama' maknanya secara bahasa adalah bermakna ulu, tempat tinggi. Walisal muradu biha as-sama'ul mabniyah, dan yang dimaukan dengannya, ya, yang dimaukan dengan makna sama, bukan langit yang terlihat, yang ada di atas kita. Tetapi secara bahasa, ya, yang dinamakan sama, kullu man fawqaka, ya, setiap apa yang di atas engkau itu disebut sama. Setiap apa yang di atas kita dinamakan sama, sehingga bukan identiknya kepada langit yang di atas kita. Apa saja yang berada di atas kita, di atas ketinggian, itu disebut sama secara bahasa. Dan ini tentunya menurut penafsiran sama bimakna ulu, ya, bukan berarti maksudnya langit yang terlihat oleh kita, tetapi Allah SWT di atas ketinggian, yang setinggi-tingginya tentunya. Fawqa sab'i samawat, di atas 7 langit. Yang menunjukkan sama bermakna ulu, Allah SWT sebutkan di surat Al-Hajj, falyamdud bisababin ila sama, di antaranya falyamdud bisababin ila sama. Ya, maka sama di sini maksudnya ilal ulu. Ya, ilal ulu maknanya ke atas, seperti itu. Bisa difahami ini makna fi, ima bermakna ala atau bermakna ulu. Bermakna ala ataupun bermakna ulu. Kedua makna ini benar. Di sini pula menunjukkan bahwasanya pentingnya kita mempelajari bahasa dengan akidah yang benar, bimbingan yang benar. Karena tentunya kita lihat bagaimana fakar bahasa mereka terjatuh dengan bahasa yang mereka pelajari karena tidak didasari dengan akidah yang sahih, ya, sehingga mereka tergelincir, ya, terjatuh ke dalam kebid'ahan. Qala rahimallahu ta'ala tanbihun, peringatan, kata beliau, ya, sehingga diwaspadai, diingat-ingat yang namanya tanbih ini. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه نقل عن بعض الكتب المتقدمة أن من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. Yang perlu kita ingat, kata beliau, sehingga beliau peringatkan di sini, Ibnu Qudamah menyebutkan kepada kita athar yang dinukil dalam matannya, yang beliau menukil dari kitab-kitab terdahulu, bahwasanya min alamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, dari sekian ciri, sekian tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, bahwasanya mereka sujud di muka bumi. Dan mereka meyakini atau mereka menyangka, menganggap bahwasanya ilah mereka di langit. Jadi mereka, meskipun mereka sujud di bumi, tetapi mereka meyakini ilah mereka itu fis sama, ay fil ulu, di atas ketinggian. Bukan berarti sama-sama di hadapannya di bumi, atau bahkan bukan berarti di bawahnya. Tayyib. Karena Allah SWT tidak sifat dengan sifat as-sufla, di bawah. Meskipun mereka mengatakan Subhana Rabbiyal A'la dalam kondisi di bawah, tetapi mereka tetap mengakui Subhana Rabbiyal A'la, Allah SWT di atas ketinggian. Ya. Ini yang dinukil oleh Ibnu Qudamah. Nabi SAW dan para sahabatnya sujud di muka bumi dengan mereka menganggap, bahkan meyakini tentunya, sesembahan mereka di langit. Maka kata beliau, wa hadzan naqlu ghairu sahihin, penukilan ini, penukilan Ibnu Qudamah tentang athar ini tidak benar. Tidak benar. Kenapa alasannya tidak benar? Li'annahu la sanada lahu, karena tidak memiliki sanad. Kalau sesuatu yang tidak memiliki sanad, ini namanya apa? Dusta. Kadzib. Ya, tiba-tiba, ya, ujug-ujug umpamanya datang, ya, ada berita, mana sanadnya? Terlebih ini adalah perkara yang menyangkut akidah, menyangkut tauhid, ya. Sammu lana rijalakum, yang ada sanadnya juga harus diperjelas, apakah sahih atau tidak, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Sehingga di awal beliau sebutkan, ya, mimma yu'addal ruwatuhu, dianggap adil ruwatnya dan juga thiqat, terpercaya. Bahkan riwayat ini, ya, sangat-sangat lemah sekali, ya, karena riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah sendiri dalam kitabnya Al-Ulu. Tayyib. Dan juga ada yang lainnya selain Ibnu Qudamah mengeluarkan hadis ini, tetapi sama, ya, dalam sanadnya lemah. dalam sanadnya lemah, majahil, banyak orang-orang yang tidak diketahui, baik itu ainnya ataupun keadilannya, kedebatannya. Qala rahimallahu ta'ala, وَلِأَنَّ الْإِيمَانَ بِعْلُوِ اللَّهِ. Dan alasan yang kedua, alasan yang pertama, tidak sahihnya penukilan itu karena tidak ada sanadnya. Ya, sementara yang namanya athar atau hadis harus ada sanadnya. Dan ketika ada sanadnya pun diteliti kembali apakah min ruwatil udul, ya, dari para rawi yang adil, yang thiqat, yang dhabt, yang terpercaya atau tidak. Apakah di dalamnya ada kadzabun, para pendusta, ya, atau ada yang munkar dan yang lainnya. Kemudian alasan yang kedua, tidak sahihnya penukilan tersebut, wali annal imana bi uluwillah, dan dikarenakan iman terhadap uluwullah, Allah SWT berada di atas ketinggian, wassujuda lahu, dan dikarenakan sujud kepada Allah SWT, la yakhtassani bihadhil ummah. Ya, sujud kepada Allah SWT tidak terkhusus bagi umat ini. Bukan kekhususan umat ini saja, tetapi umat sebelumnya pun mereka sujud kepada Allah SWT. Ya, mereka bersujud kepada Allah SWT. Oleh karena itu kata beliau, wa ma la yukhtasu la yasihu an yakuna alamatan. Perkara yang hal itu bukan kekhususan bagi umat ini, bagi umat Nabi Muhammad SAW, tidak dibenarkan sebagai ciri tanda. Ya, karena yang dibenarkan sebagai ciri dan tanda tentunya adanya kekhususan. Ya, antum membedakan si fulan dengan si fulan, namanya sama. Maka untuk membedakan keduanya apa dengan ciri? Ya, tanya saja ke Abu Umar, Zaid dengan Ziyad bedanya apa? Maka dicari tentunya apa? Dicari cirinya yang bisa membedakan, yang kekhususan bagi masing-masingnya. Mungkin yang satu unyeng-unyengnya dua, yang satu cuma satu. Ya, dicari kekhususannya. Ya, itu manusia. Bikin perlu dalam permasalahan ini. Ya, sujud kepada Allah SWT bukan kekhususan umat Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak bisa dijadikan ciri. Tayyib. Dan di sana ada ciri-ciri yang khusus bagi umat ini. Ya, seperti wudu. Tayyib. Yang Rasulullah jelas katakan, inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Tayyib. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa tidak benarnya penukilan tersebut? Wa li anna ta'bira biz'ami fi hadzal amri laysa bimadhhin. Ya, karena penakbiran, pengungkapan yang diungkapkan dalam penukilan tersebut oleh Ibnu Qudamah dengan lafaz apa? Za'am, yaz'umuna, mereka menganggap, mengira. Berarti apa? Tidak yakin kalau menganggap. Ya. Kenapa tidak dengan yatayaqqan? Merasa yakin mereka sujud di bumi dan yakin Allah SWT di langit, tetapi ini apa? Menganggap, mengira, menyangka. Maka dikritik oleh beliau, ya, kalimat za'am, persangkaan dalam permasalahan ini, permasalahan tauhid yang berkenaan dengan Allah SWT, laisa bimadhin, bukan perkara yang terpuji tapi tercela. Ya. Jangan sampai seseorang mengatakan kayaknya Allah SWT di atas langit, di atas ketinggian. Ya, anggapan-anggapan, kira-kira, tidak. Ya, tidak boleh dalam kita berbicara kepada Allah SWT dengan pakai kira-kira atau perasaan. Wantakuru Allahi mala ta'lamun. Termasuk dosa besar itu dengan kalian berbicara tentang Allah SWT tanpa ilmu. Sehingga alasannya kata beliau, li'anna akthara ma ya'ti az-za'mu fi ma yashuku fihi. Karena kebanyakan pengungkapan dengan kata za'm, ya, anta za'im, pokoknya cuma nuduh gitu. Kira-kira, ya. Mbok-mbokan gitu. Ya. Seperti itu. Itu apa kebanyakannya? Fima yashukufihi, dalam perkara yang diragukan. Ya. dalam perkara yang diragukan, bukan perkara yang yakin. Sehingga dengan tiga alasan ini, sebenarnya cukup dengan alasan yang pertama, itu tidak ada sanadnya, itu mewakili ya kelemahan penukilan tersebut. Ya, karena hal ini tentunya menyelisihi i'tiqad. Ya. Kitab ini namanya apa? Lum'atul i'tiqad. Dan i'tiqad telah kita sebutkan. Ya, namanya i'tiqad. Apa namanya i'tiqad? Keyakinan hati. Ya. Keyakinan hati yang pasti. Bukan za'am. Bukan syak. Bukan anggapan. Bukan keraguan. Tetapi yang namanya akidah sebagai i'tiqad al-jazim, keyakinan yang pasti, yang tidak ada keraguan padanya. La raiba fi. Sudah faham, ikhwan? Tapi itu penjelasan tentang Allah SWT fil'ulu. Ya, diingat-ingat tadi ringkasannya, bermakna ala atau bermakna ulu, bermakna ala ataupun ulu, di atas langit atau di atas ketinggian, yang tidak ada yang menandinginya. Tayyib, Allah SWT maha tinggi, tidak ada di atas Allah SWT sesuatu pun. قال رحمه الله تعالى يعني ابن قدامة رحمه الله تعالى سئل الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ثم أمر بالرجل فأخرج. الإمام مالك بن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى ditanya oleh seseorang di majlisnya. Orang tersebut mengatakan, ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah. Subhanallah, di tengah Arab ya memanggil atau panggilan yang sangat mulia ini dengan kunyah. Ya, panggilan di tengah-tengah orang Arab, baik itu di Yaman ataupun di Saudi, yang dianggap mulia, terhormat, yaitu memanggil seseorang dengan kunyah. Tayyib. Itu yang terbiasa yang kita saksikan seperti di negeri Yaman sendiri. Ya, kalau di Indonesia kayaknya marah ya. Marah enggak kira-kira antum memanggil anak? Ya, berbeda. Baik. Atau di majlis ya, ada ustaz tua dipanggil, ya Aba Fulan, ya Aba Muhammad, atau ya Aba Abdullah. Mencak-mencak kira-kira. Paling pada melotot ibu, ya ustaz manggilnya, ustaz. Iya kan ya. Tapi ini Asy-Syaikh Al-Imam Malik di majlis dipanggil apa? Ya Aba Abdullah, karena panggilan yang paling terhormat, mulia. Syekh Abdurrahman di majlis tidak segan-segan murid-murid beliau memanggil, ya Aba Abdullah, ketika nanya. Kalau di Indonesia sudah diprototi ungu sama iho, Syekh. Seperti itu. Tapi di sana biasa. Dan hal itu bukan penghinaan, justru apa? Pemuliaan. Ketika kita ya memanggil seseorang dengan kunyah. Taib. Bahkan dipanggil ustaz saja guru-guru kita keberatan, enggak mau. Ya. Mereka beralasan gelar ustaz itu berat. Ya. Ini guru-guru kita yang ngajar, ngajar mustalah, ngajar bahasa. Ya. Yang tidak disebut syekh gitu. Ketika kita panggil dia ustaz, ish, jangan panggil nama saya atau kunyah gitu. Seperti itu. Artinya mereka tidak menganggap satu yang remeh, justru mulia ketika dipanggil dengan kunyahnya. Sehingga dikatakan, ya Aba Abdullah, Bahkan subhanallah, dari sesuatu yang dianggap mulia di sisi orang Arab, ya, mungkin kalau di kita hal itu sebagai celaan, menghormati orang yang terhormat itu dengan dicium kepalanya, ya, dicium, jadi dipegang dengan dua tangan kanan kiri kepalanya, didekatkan, dicium, itu kemuliaan sudah yang paling tinggi. Tanya, kemuliaan yang paling tinggi, baik itu di sisi kabilah atau yang lainnya. Sering, ya, Syekh Abdul Rahman sendiri seperti itu, tapi beliau mengelak, ya, kalau ada orang yang memegang kepalanya dia hendak menciumnya, ya, dia khawatirkan ghurub. Tetapi itu semua teranggap mafhum di sisi orang Arab bentuk penghormatan yang paling mulia, itu dengan dicium kepalanya dan dipegang kepalanya. Kalau di kita, kalau ditepis, dipegang kepala, ya, seperti itu, pelecehan. Kata orang ini membawakan ayat di surat Thaha, Ar-Rahmanu 'ala arsyi istawa. Kaifa istawa? Bagaimana istiwa Allah SWT? Faqala, maka Imam Malik berkata dengan penuh marah, ya, dalam riwayat yang lain, 'ala ramdah, ya, bergetar kepalanya, mendidih, ya, keluar keringatnya. Ya, karena apa? Karena marah terhadap orang ini. Mempertanyakan tentang istiwa Allah SWT. Taib. Sehingga marah di majlis itu sudah ada salafnya, ya, pada hulunya. Baik itu Rasulullah SAW, para sahabatnya, demikian pula yang setelahnya, setelah zaman tabi'ut tabi'in, seperti Imam Malik di majlis marah, tapi marahnya karena marah kebenaran, ya, melecehkan Al-Quran atau melecehkan Sunnah. Taib. Sampai-sampai orang tersebut apa dikeluarkan dari majlis Imam Malik, diusir, ya, diusir dari majlis beliau. Sehingga kata Imam Malik, al-istiwa ghairu majhul. Istiwa itu, eh, bukan perkara yang majhul, bukan perkara yang aneh, yang tidak diketahui, tapi sudah ma'lum. Wal kaifu ghairu ma'qul. Sedangkan kaif itu sendiri justru sebagai perkara yang tidak bisa difahami. Artinya tidak, perkara yang tidak dibicarakan, ya, perkara yang ghairu ma'qul, tidak masuk di akal, sehingga tidak dibicarakan, tidak dibahas. Wal imanu bihi wajib, beriman dengannya wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang istiwa Allah SWT termasuk bid'ah. Thumma amara birrajuli, kemudian Al-Imam Malik merintahkan seseorang, fa'ukhrija, ya, Al-Imam Malik merintahkan orang ini untuk dikeluarkan dari majlisnya karena berbahaya pemikirannya, ya, khawatir menular kepada murid-murid yang lain, kepada majlis yang hadir ketika itu, sehingga diusir. Tayyib. Ini pendidikan tentunya dari Al-Imam Malik, bagaimana beliau menjaga kemurnian agama ini, pemahaman yang benar. Tayyib. Qala rahimahullah ta'ala, jawabu Al-Imam Malik Ibn Anas Ibn Malik, jawaban Al-Imam Malik ibn Anas ibn Malik, ada di antum, Malik ibn Anas ibn Malik, iya, walaysa abuhu Anas bin Malik, dan bukan berarti bapak beliau Anas bin Malik sahabi, ya, walaysa abuhu Anas ibn Malik as-sahabi, tetapi seorang tabi'in. Jadi bukan beliau anak sahabat, bukan berarti Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu memiliki anak Imam Malik, tidak. Tayyib. Jauh masanya. Bal ghairuhu, tetapi Anas bin Malik ini yang lainnya, ya, bukan Anas bin Malik sahabat. Wa kana jaddu Malik min kibari tabi'in, dan nyatalah salah satu kakek dari Al-Imam Malik ini sebagai salah seorang kibar tabi'in, tokoh tabi'in, ya, tua, senior, dan seorang yang thiqat, termasuk dari golongan yang thaqat, terpercaya periwayatannya. Imam mazhab yang empat, apakah kunyahnya semua Abu Abdullah? Abu Hafsah. Imam mazhab yang empat, apakah kunyahnya semua Abu Abdullah? Abu Farhan. Mazhab yang empat. Yang tiga. Yang satu. Kuliahnya Abu Hanifah. Siapa namanya Abu Hanifah? Siapa namanya? Akhtugu. Abu Hasan. Abu Hanifah siapa namanya? Jadi kalau tiga kuniahnya Abu Abdullah, tapi yang satu kuniahnya Abu Hanifah. Tanya. Nama siapa Abu Umar? Abu Hanifah. Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Bashir, sahabi. Tanya. Yang melihatkan inal halal bayinun. Nu'man bin Thabit. Apakah imam yang empat ada dari kalangan tabi'in? Imam yang empat ada dari kalangan tabi'in, Abu Idris. Ada. Abu Sufyan. Imam yang empat ada dari kalangan tabi'in. Antum Abu siapa ini? Abu? Anang. Apa Mas Anang? Ada enggak dari kalangan tabi'in imam yang empat? Imam Abu Hanifah kalau benar riwayat yang bahwasanya beliau melihat ya seorang sahabat, nah beliau termasuk tabi'in. Itu kalaupun benar, tapi karena diperselisihkan riwayat ini. Tayyib. Wa abu jaddihi minas sahabah, dan bapak dari kakeknya baru termasuk dari sahabah. Bapak dari kakek beliau ya. Kakeknya siapa? Kakek Imam Malik. Kakek Imam Malik siapa di sini? Hah? Malik, sama namanya. Ya, nama beliau dan nama kakeknya sama. Ya. Sehingga kalau ditanya siapa dari kalangan imam yang empat yang namanya sama dengan nama kakeknya, ini Imam Malik. Nah, beliau dengan nama kakeknya sama. Tanya. Maka bapak kakeknya, bapak Malik, yaitu Abi Amir Ibni Amr. Abu Amr, Abu Amir ibni Amr ini seorang sahabi, ma'ruf dengan kunyahnya yaitu Abu Amir, Abu Amir. Tanya. Ulida Malik sanata 93 hijriyah bil Madinah, wa mata fiha sanah 79 wa 100 hijriyah, wa huwa fi isri tabi'i at-tabi'in. Imam Malik dilahirkan pada tahun 93 Hijriah di Madinah, dan beliau wafat di Madinah pada tahun 1079. Berapa umur beliau berarti? Umurnya? 86. Tayyib. Ilmunya sangat bermanfaat. wa huwa fi isri tabi'ut tabi'in, dan beliau di zaman tabi'ut tabi'in. Ya, beliau di zaman tabi'ut tabi'in. Sehingga tadi dari imam yang empat, Imam Abu Hanifah, yang dipersisihkan. Kalau benar riwayat beliau melihat seorang sahabat, maka beliau seorang tabi'in. Tanya. Dan Imam Malik khatifillah rahimani rahimakumullah, ya, banyak memberikan pendidikan kepada kita, baik itu manhaj atau fikih dan yang lainnya, ya, seperti dalam permasalahan ini. Dan keutamaan beliau, beliau adalah salah seorang ulama yang tidak pernah rihlah keluar dari negerinya, ya, tidak pernah menuntut ilmu ke negeri orang, ya, beliau mencukupkan yang ada di Madinah karena banyaknya para ulama yang ada di negeri Madinah. Tayyib. Sehingga beliau apa? Meskipun tidak rihlah, tidak keluar dari negerinya, menjadi ulama, ya, al-kibar, menjadi ulama yang mulia, yang besar. Tayyib. Mencukupkan yang ada pada negerinya. Ya, sehingga demikian pula ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bagi antum yang belum diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk rihlah menimba ilmu ke negeri lain, ke negeri para ulama, ke Yaman ataupun ke Saudi, ya, hendaklah mencukupkan, ya, atau mendalami ilmu-ilmu yang ada di negeri kita. Subhanallah, para mustafidun banyak. Tayyib, dari Sabang sampai Merauke banyak asatidzah kita yang mereka layak diambil ilmunya, faidahnya. Taib. Bahkan mungkin meskipun seseorang tidak Allah takdirkan untuk keluar dari negerinya, tetapi dia mampu mengambil faidah, ya, dari guru-guru kita yang ada di Indonesia, insyaAllah dia menjadi seorang yang mustafid, ya. Ya, sehingga rihlah menuntut ilmu itu jangan sampai, ya, terkotori dengan niatan-niatan yang jelek. Sebagian orang tadi, ya, kita mendengar meskipun hal itu guyonan yang tidak layak untuk disampaikan, diucapkan, mengatakan bahwasanya berangkat ke negeri Yaman itu hanya untuk mencari cap ustaz nanti kalau pulang, ya, sudah dari Yaman atau sudah dari Saudi, ya. Atau ada lagi yang niatannya karena kalau belum ke Yaman nanti kita enggak didengar, katanya. Tanya. Ada lagi yang seperti itu guyonannya, ya. Jadi kalau dari negeri Yaman, ya, sudah dipandang orang nanti. Itu niatan-niatan yang busuk, yang jelek. Ya, tadi Imam Malik meskipun beliau tidak rihlah, dan masih banyak para ulama yang lain yang mereka tidak rihlah, tetapi menjadi kibar, menjadi a'immah, karena mereka mendalami semangat untuk ilmu. Oleh karena itu disebutkan oleh Imam Syafi'i muridnya, "Idza dzukiral hadits fa malikun najmu." Jika disebutkan hadis, maka Malik bintangnya. Malik bintang hadis. Sampai Al-Imam Bukhari mengatakan ashahul asanid. Sanadnya Imam Malik merupakan sanad yang paling sahih. Bahkan sebagian mengatakan silsilatu adz-dzahabiyyah. Rangkaian, ya, sanad emas. Kalau disebutkan rangkaian sanad emas, yaitu sanad Al-Imam Malik. Imam Bukhari mampu meriwayatkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya melalui 3 orang saja. Qala Imam Bukhari rahimallahu taala, haddatsana Malikun An-Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 saja beliau. Ya, sehingga keutamaan Sahih Bukhari karena memiliki tsulatsiyat. Keutamaan Sahih Bukhari dibandingkan dengan Sahih Muslim karena memiliki tsulatsiyat, 3 silsilah sanad saja, ya, paling sedikit dibandingkan kitab-kitab yang lain. Tayyib. Sementara Imam Muslim untuk sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling sedikitnya 4, tidak mampu sampai 3 orang. Ya. Beliau untuk meriwayatkan dari gurunya sendiri Imam Malik harus lewat orang lain. Qala al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddatsana Yahya ibn Yahya At-Taimi qala qara'tu ala Malikin An-Nafi' an Abdullah ibn Umar. Dia harus melewati Yahya ibni Yahya. Ya, ketika sampai dari Imam Malik, padahal gurunya, beliau menimba ilmu di hadapan Imam Malik, menghafal Muwatta sebelum duduk bersama Imam Malik. Tanya. Itu keutamaan. Bahkan dalam ucapan yang lainnya kata Imam Malik, Malikun hujjatullahi ala khalqihi. Malik adalah hujjah Allah terhadap makhluknya. Ya, subhanallah. Pujian-pujian yang sangat banyak yang disebutkan oleh Imam Syafi'i kepada Imam Malik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ada PR? Nanti dikumpulkan PR-nya. PR yang kemarin masih ada di tempat anak yang belum diambil. Nanti yang sudah mengerjakan PR-nya dari huruf-huruf syamsiyah bisa dikumpulkan setelah dars. Tanya. قال رحمه الله تعالى بما نسمي هذه اللام الساكنة الواقعة قبل هذه الأحرف. Dengan apakah kita namakan lam sukun ini, yang mana lam sukun ini terletak sebelum huruf-huruf, ya, salah satu dari yang 14. Lam sukun di sini terletak dari salah satu dari 14 huruf hijaiyah, sisa dari huruf qamariyah. Kata beliau, nusammiha laman syamsiyatan. Kita namakan lam sukun ini yang menghadapi salah satu huruf syamsiyah sebagai lam syamsiyah. Lianna lama al, karena lam yang ada pada al, ya al ta'rif, waqa'at qabla hadhihi al-ahrufi al-arba'ata asyara. Ya, karena lam sukun ini terletak sebelum huruf-huruf yang 14. Al-ma'khudatu atau al-ma'khudati min awailil kalimatil al-ma'khudati min awaili al-kalimati bil baiti sabiqi. Yang mana ke-14 huruf ini terambil dari awal-awal kalimat-kalimat dalam bait yang telah berlalu. Ya, tiba summa thil rahiman tafuz lidzani am da'su adhanin zur syarifan lil karam. Dari syair ini, dari bait ini. Yakunu hukmuha al-idghamu. Sehingga nyatalah hukumnya ketika lam sukun yang ada pada al menghadapi salah satu dari yang 14 ini yang terkumpul dalam kata tiba summa thil summa thil sampai akhir, ya, hukumnya diidghamkan, dimasukkan kepada huruf yang setelahnya, atau lam sukunnya tidak teranggap. Liidghamiha inda nutqi biha, ya, karena leburnya lam sukun ketika mengucapkannya. Kaidghamil lami min kalimatis syamsi, seperti idghamnya, seperti masuknya, ya, lam sukun kepada huruf yang setelahnya pada kalimat asy-syams. Ya, hilang lamnya, tidak al-syams tapi asy-syams. Wasy-syamsi wadhuhaha wasy-syamsi. Ya, tidak wal-syamsi tapi wasy-syamsi. Hilang, lebur, masuk pada huruf yang setelahnya itu syin. Tayyib. Qala ma kayfiyatu idghamiha? Bagaimana cara mengidghamkannya? Bagaimana cara mengidghamkan, cara memasukkan, meleburkan lam sukun pada huruf yang setelahnya? Qala kayfiyatu idghamiha, cara mengidghamkannya, hiya, yaitu antuqlab al-lamu harfan mithla al-harfi alladhi ba'daha, yaitu dengan merubah lam sukun menjadi huruf yang semisal dengan huruf yang ada setelahnya. Dirubah lam sukun menjadi huruf yang semisal dengan huruf yang setelahnya. Yang tadinya ya, lam sukun menjadi syin umpamanya. Dalam sukun dirubah menjadi huruf yang ada setelahnya. Kalau menghadapi syin dalam kalimat asyams, maka lam sukun dirubah menjadi syin, ya, menjadi syin yang sukun menghadapi syin yang berharokat. Maka setelah lam sukun dirubah menjadi huruf yang setelahnya, ya, semisal dengan huruf yang setelahnya, thumma yudgomul harful awalu fithani, kemudian diidgomkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua. Fayasirani harfan wahidan musyaddada, sehingga berubah menjadi satu huruf yang bertasydid. Berubah menjadi satu huruf yang bertasydid. Saya dipahami, ikhwan? Ada sepidol. Cara menidghamkannya itu dengan merubah lam sukun seperti huruf atau semisal dengan huruf yang ada setelah lam sukun. Contoh dalam kalimat asyamsu. Nah, cara menidghamkan lam sukun ini yaitu dengan merubah lam kepada huruf yang setelahnya. Huruf yang setelahnya di sini apa? Shin. Kalau ditulis kemudian setelahnya apa? Shin lagi. Itu cara mengidghamkannya dengan merubah lam sukun pada huruf yang setelahnya, semisal dengan setelahnya di shin, dan dudukannya tetap sukun. Yang kedua tentunya berharap kalau ya, selain shin huruf apa saja ya, sesuai. Sehingga setelah berubah seperti ini, paham caranya, ya, diidghamkan. Jadi apa? Langsung asyams. Karena namanya idgham ibarah an harfain. Ya, tasydid ibarah an harfain. Sebagai ungkapan dari dua huruf, yang pertama sukun, yang kedua berharakat. Sehingga jadi seperti ini, asyams. Seolah-olah lamnya tidak ada, dan tidak adanya apa? Secara pengucapan, adapun penulisan ada. Secara pengucapan dia tidak ada. Kenapa? Karena yang berbunyi shin, ash. Tetapi secara penulisan tetap ada. Cuma ini cara mengidghamnya seperti ini. Dirubah dulu pada yang semisalnya setelah lam. Kalau di depannya zal, zariyat umpamanya, maka cara mengidghamkannya lam dirubah menjadi huruf yang setelahnya, berarti apa? Al, za. Baru setelah ini nanti di tasydid disingkat al. Caranya bisa dipahami? Ada yang belum faham belakang? Qala rahimahullah ta'ala wa khudid dalila min at-tuhfati. Qala sahib at-tuhfah, dan dalilnya dikatakan oleh sahib at-tuhfah Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala, thanihima idgamuha fi arba'in wa ashratin aydan wa ramzuha fa'i. ya fi arba'i. Tib thumma sil rahiman tafuz dhifdhani am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Wallam al-ula samiha qamriyah, wallam al-ukhra samiha syamsiyah. Tanihima, yang kedua dari hukum lam sukun, lam ta'rif, yang masuk pada isim nakirah, yaitu idgamuha, dengan mengidgamkan lam sukun. Kapan mengidgamkan lam sukun? Fi arba'i wa ashratin aydan, ketika menghadapi salah satu huruf yang 14 juga, ya sama seperti idhar qamari. Wa ramzuha fa'i, maka rumusnya dihafal, rumusnya dihafal. Apa itu rumusnya? Tib thumma sil rahiman tafuz dif dhani am da su'a dhannin zur syarifan lil karam. Pada awal-awalnya saja. Baik, pada awal-awalnya ta sa sad dan yang lainnya. Wal lam al-ula samiha qamriyah, lam yang pertama, ya lam yang pertama namakan sebagai lam qamariyah, ketika menghadapi salah satu huruf yang 14 juga, ya abghi hajjaka wa khab aqimah, dinamakan ini lam qamariyah. Walam al-ukhra, kemudian lam yang lainnya, ini yang kedua ini, samiha syamsiyah, dinamakan sebagai lam syamsiyah. Ya, itu namanya lam qamariyah dengan lam syamsiyah. Atau nama lain yang telah kita sebutkan, idhar qamari atau idgham syamsi. Idhar qamari atau idhar idgham syamsi. Sudah paham ikhwan? Qala rabbul ta'ala tamrinatun lil lam syamsiyah ma halliha. Contoh lam syamsiyah dengan uraiannya. Qala ta'ala, Allah firmankan, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas si, di sini si, tidak ihdinal, si. Ihdinas si, langsung masuk pada sad. Demikian pula Allah firmankan, qul a'udzu bi rabbin nas, bi rabbin nas, masuk pada nun, tidak bi rabbil nas. Al-hallu urayannya, awalan yang pertama kalimat as-sirat, dalam kalimat as-sirat as-sirat biha lam syamsiyah, ada lam syamsiyah karena di hadapannya sad, dan sad huruf syamsiyah. Hukmuha al-idghamu, hukumnya dibaca idgham, lamnya harus diidghamkan, dimasukkan kepada sad. Liwuku'i harfi sad ba'daha, karena terletak huruf sad setelahnya. Li'anna harfa sad, dan dikarenakan huruf sad min hurufil idgham, di termasuk dari huruf idgham. Oleh karena itu diidghamkan, dileburkan, dimasukkan lam sukun kepada sad. Thanian, yang kedua, kalimatun nas, dalam kalimat an-nas biha lam syamsiyatun, sama lamnya di sini lam syamsiyah. Hukmuha al-idghamu, hukumnya diidghamkan, dimasukkan kepada nun. Liwuqu'i harfi nuni ba'daha, karena terletak huruf nun setelahnya. Wa harfun nuni min hurufil idgham, dan huruf nun termasuk huruf idgham. Insyaallah mudah, tinggal latihannya yang diuraikan di bawah. Baik, Fishy, ada yang tanyakan? Yang belum faham? Dalam apa? Kaidah apanya? Yang mana? Kalimat yang mana? Kaidahnya? Kaidahnya nun sukun bertemu dengan lam. Lam huruf apa di situ? Huruf idgham. Huruf idgham. Ya, yang ini idgham kan nun sukun pada lam. Itu kan bukan lam sukun pada lam. Tanya. Meskipun dalam permasalahan ini berselisih para ulama, ya berselisih karena tajwid, kaidah tajwidiyah membahas tentang Al-Quran, ala al-rajih, yang rajih tajwid itu membahas Al-Quran. Ya, lepun hadis tidak. Meskipun di sana ada yang berpendapat mencakup hadis pula. Ya. Karena itu sebagian para ulama beranjak dalam hadis dalam azan tidak memakai tajwid. Seperti dalam kalimat tadi, asyhadu an la ilaha illallah. Dan di negeri Yaman banyak yang praktek seperti ini. Artinya para muadzin yang azannya asyhadu an la, bukan Allah. Ya. Tapi dikritik oleh para ahli tajwid. Ya. Karena tajwid ini ya jadi ala lisan. Dia berjalan di atas lisan. Bagi yang tahu tentang permasalahan hadis tajwid atau ahkam qiraah, cara membaca meskipun hal itu bukan dalam Al-Qur'an, dipraktikkan. Tanyib. Dipraktikkan. Terlebih utama, lebih bagus. Wallahu a'lam bishawab.